Dengan ujuk nitu aja kata dia, kada wabi sifatihil wajibatilahu, dan dengan segala sifat-sifat mang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu banyak ajanya. Banyak aja lalu di antara yang banyak ini ya tadi 20 entar lah ujuk tadi kada. Nah, itu di antaranya tah. Sekalipun Allah taala itu bersifat sifat kemuliaan, sifat kebesaran, sifat kesempurnaan nang kada dari banyak, tetapi nang diwajibkan lawan kita mengenali 20. Nah, itu tadi. Jadi kada ujud tujuh lawan yang lain-lainnya ya ujud kidam, bakal mukalla kali hadis yang dan sang mutahali menikah. Wa bi sidra. Wa bi wujudil malaikati, dan pulang sabda tu bi wujudil malaikat. Nah, aku percaya dengan wujudnya segala malaikat. Nah, percaya pulang mereka. Malaikat itu ada, habisnya. Wa annahum ibadun mukramun, dan bahwasanya malaikat itu hamba. Selain daripada hamba, malaikat itu mukramun, pulang diberi kemuliaan. Wa bi ru'yatihi ta'ala fil akhirah lil mu'minin, percaya aku dengan hati bahwasanya Allah taala akan dilihat di akhirat sana bagi orang-orang nang mukmin. Nah, orang beriman melihat lawan Tuhan kana hari kiamat nito di akhirat nito. Nah, orang kafir munafik kada melihatnya. Untung banar orang beriman kana senang banar sebab kafirnya kelihatan. Nang waktu di dunia ini kada melihat. Kana melihat kana nang mempunyai jamal nang mutlak, jalal nang mutlak di sana kana. Nang rahmannya sempurna, rahimnya sempurna, nang macam-macam itu kan orang mukmin aja. Wa bi anna rusulahu sadiqun fi ma akhbaru bihi anillahi ta'ala, aku pulang membenarkan dengan hati bahwa kenyataan Rasul Allah taala bujur pada sesuatu nang mahabarakan mereka itu dengan dia dari Allah taala. Artinya pandirnya segala rasul itu kada ada dusta. Lamun sudah hati percaya, kada dapat mendengar hadis kan? Bila hadis, lalu aja apa? Mengamalkan. Kenapa? Sebab itu sudah ada tasdik dengan apa-apa yang dihabarkan oleh rasul itu. Wabil ba'si mantil kubur, dan dengan dibangkitkan orang-orang yang di kubur percaya juga bangun. Sekali lagi. Jangan karena percaya dengan Allah mentu aja. Jangan. Harus sambungan-sambungannya itu ada. Wa ulima, dan diketahui anna dalika, asalah aku salah baca. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama, man ta'allama fi dzikri amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadarihi wa khairihi wa syarrihi min Allah taala. Wa alima anna dalika imanun illa annahu la yuhsinu tafsirahu fala yuhkamu bi imanihi. Barang siapa belajar waktu lagi kanak-kanak, nah kanang belajarakannya amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadarihi wa khairihi wa syarrihi min Allah taala, dan inya taruh bahwasanya nang itu iman, tapi la yuhsinu tafsirahu, kada bisa mentafsirakan. Nang kaya maapa orang beriman dengan Allah, kada kawan jawab. Nang kaya maapa beriman dengan malaikat, kada kawan jawab. Nang kaya maapa beriman dengan rasul, dengan hari kiamat, kada tahu. Kada tahu tafsirnya. Cuma tahu kata-kata aman tu bilang malaikat itu menunjukkan iman itu aja. Maka palayuh kamu bi'imari, masih kafir lagi kanak-kanak mereka. Nah, kada tahu dimaksudnya, kada tahu di artinya. Jadi jangan aman tu billah minta aja, harus tahu mengenai mata orang aman tu billah. Artinya sabda tu bi wujudillah wa bi sifatihil wajibatilahu. Selamat bikin tangan billahnya. Nah, pahamlah. Namun malaikatnya tahu pula. Aman tu artinya bi wujudil malaika wa annahum ibadun mukramun. Selamat pula. Ngerti kah? Wa qala ba'duhum imanu syakhsin hala ya'tin ay waqta sakaratil mauti inda ru'yati makani fil jannah au fil nari ghairu maqbulin. Bermula iman seseorang pada ketika putus asanya, maksudnya pada ketika sakaratul maut lalu beriman, di dalam sakratul maut itu ada imannya, hanya ada iman. Pada ketika melihat akan wadahnya di surga atau wadahnya di neraka, itu iman tadi, imanun itu mubtada ghairu khabarnya, ghairu makbulin, kada diterima Tuhan, artinya masih kafir orang itu. Mun sudah sakratul maut hanya ada iman, maka imannya kada diterima, artinya tetap kafir. Kenapa jadi kada diterima? Di adamil ikhtiyani bil ma'mur bihi an ikhtiyarin, karena ketiadaan mendatangkan dengan suruhan-suruhan daripada ikhtiar itu ngarannya terpaksa. Mun sudah nang sakratul maut itu terpaksa. Jadi iman kada diterima lagi lamun sakratul maut. Lain taubat, bersalahan taubat, kalau taubat masih diterima mun sakratul maut itu. Kalau iman kada diterima. Orang yang waktu sakratul maut hanya ada iman, kada diterima. Namun orang waktu sakratul maut hanya bertobat, diterima aja. Paham lah tak? Jadi untung orang yang beriman sudah lawas juga. Kada yang sudah terpelipit, hanya ada iman terpelipit. Pengarannya ini mah, melihat sudah yang sorong neraka, kalau masuk neraka atau kalau masuk, hanya ada iman, kada diterima. Itu sudah waktunya sudah kada mengizinkan lagi. Ta'imal abda ya roh maka nahu tidak utai waktu. Karena seluruh hamba melihat akan wadahnya di waktu sakratul maut itu. Ini dalam hadis sudah menunjukkan tiap-tiap sakratul maut, manusia sakratul maut melihat wadahnya, baik orang itu di surga melihatnya, oh itu surga wadah, baik neraka melihatnya dilihatakan. Lamun melihat wadah misalnya neraka nanti dilihatnya, maka sakitnya. Jadi waktu hendak mati sakit. Kenapa? Melihat wadah jangan hati. Lama melihat juga kesukaan Bapak Narang. Kama ruya angin Nabi SAW annau kal innal abdalan yamuta hatta yaramau bi'angfi jannau finnar. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya hamba tiada mati ia kecuali melihat ia akan wadahnya di dalam surga atau dalam neraka. Orang beriman kalau orang melihat surganya, orang munafik dan kafir melihat neraka itu tadi. Melihat dilihat akan artinya tak. Bikhilafi taubatil ya'isi, basalahan taubat orang yang putus asa-asanya. Lalu waktu sakratul maut hanyar napa bertaubat ini diterima aja. Apa inna hati taubat itu makbulatun, ya kan? Terima ba'da si hati iman ini tang syaratnya dulu iman tang belosok. Lamun baluman beriman juga kada diterima juga taubatnya, sebab gantungan taubat sudah dadah. Ini masalah orang beriman sudah lawas saja, cuma dosanya kalau ada anak bertaubat-taubat masuk waktu taubat hanya taubat diterima aja. Jadi iman dia nah hebat berapa dulu kan sampai taubat pada gantungnya di mana? Di iman dia. Lima ruya an ibni Umar annahu qala qala Rasulullah SAW tuqbalu taubatul abdil mu'mini malam yughar bir ay malam tabluh ruhurul hulquma. Sabda Rasulullah SAW, diterima taubat seorang hamba yang mukmin selama tiada yughar bir. Napa yughar bir? Selama tiada sampai ruhnya di hulqumnya. Maksudnya roh sampai di hulqumnya, kata-kata ibadah kalau bahasa kantong itu taubat sudah deh ditutup lawan tihnya. Jadi katanya mau melihat itu tadi mau melihat itu kan baluman lagi sampai di mana kah di hukum terus kan masih di sini-sini aja lagi kan kita melihat sudah kan. Tapi ada yang kalau hari ini masih batis tak awal dia bergerak sudah aja nah yang artinya rancak ke situ nah. Suruh ini kan minuman makanan kada tapi tadi kan gigit mata aja. Rancak kan aja kan minuman itu merek. Ada yang ketahui hari itu seminggu kaya itu aja. Kada di rohnya kalau dia hukum kalau tak sudah dilihatkan yang tadi. Nah, ada yang dimimpi kan? Nyai arah tadi kada tentu kan melihat dalam mata dia bisa aja bermimpi, bermimpi surga atau bermimpi. Mereka. Kayak apa kita kenalah waktu nang itu nak kena keadaan kita masing-masing yang dihijab ini walau inya garauman menangis kada umpat nyamannya atau sakitnya kada umpat masing-masing ya. Tapi bagaimana dosa juga tak lawan amal saleh, amal saleh atau amal nang kada saleh kan amal kada saleh ya dosa kada. Munnya amalna giringanna teh jelema munnya amalna saleh lantaran sabab kada kan ilmu dulu lamunnya kada giringan mah kana saleh amal. Mitu adalah. Berarti nyaman. Habis kita terusakan wa'lam. Amal imana billahi ala salasati aqsamin. Bahwasanya iman dengan Allah itu bahaginya tiga. Imanun taqlidiyun wa imanun tahqiqiyun wa imanun istidlaliyun. Pertama iman taqlidi, kedua iman tahqiqi, ketiga iman istidlali. Nang kenapa sebutin-sebutin ini? Taqlidiyo iman taqlidi huwa an ya'taqida biwahdaniyatillahi ta'ala taqlidan biqaulil ulama'i min ghairi burhanin. Bahwasanya ia mengiktikadkan, arti iktikad itu kan meyakinkan di hati, dada. Ya, meyakinkan dengan keyakinannya di hati dengan Allah bersifat wahdaniyat. Akan taklid dengan sebab tender guru-guruan. Artinya kita katakan apa? Nyawanya jadi percaya dengan Allah bersifat wahdaniyat. Kenapa? Apang ujar guru? Guru anu mintu bang raja min gairi burhanin daripada ketiadaan bisi dale kada bisi dale cuma ujar bang raja nangkai maka itu iman taklidi wahada layak manu minat tazazuli maka iman taklidi ini kadada aman daripada baguncang. Nah amunnya baguncang nah kenang bisa rontoh. Nah jadi jangan mbak iman taklid, jangan ujar, harus ada di si katerangan dalil. Lamun dalil nang anu salah baharu alam. Kalau dalilnya lamun dalil nang artinya naklita lalu aja karena kan Allahul ladzi khalaqas samawat ya kan subhanallahu ah kamu pikir dia kada beharapan lamun artinya anu lenteng masak sorongan mesti ada nang menyanganya minta nyari ya kan kada ada harapan alam ini ada sorongan nang kada ada nang maulahnya ya kada minta sebabnya nama alam ini asalnya kada ada mungkin ada nah, mungkin apa kada ada ya kada umpamakan nang sebeluman adam ini model kayak daun timbangan. Daun ketimbangan belum dibuatin apa-apa. Di sini jangan dibuati, di sini jangan dibuati. Nangkai mata rasa kada. Jadi ada atau kada ada sama. Ya. Ya kan? Lalu barat itu nah, mun kada ada nang membarati nah lah nya. Nah kada mau. Lalu ada kada mungkin mun kada ada nang ma ada akan minta asal memaham di otaknya dulu. Minta tak? Jadi ngarangnya otaknya berjalan sorang. Mencari balik kada. Mun sudah orang tadi si balik, ingat orang tadi balik ini. Pendeknya, tahu lagi ya. Kada singgarakan lagi tah. Mantap bujur-bujur sudah. Kada tajal-jul lagi. Kada baguncang. Walau susah hidup. Walau garing saling bangatan. Walau macam-macam keadaan. Ya kah? Kada singgoncangan ini. Kenapa nih? Nah. Habis. Kalau masih taklidi, ujar-ujar aja layak manu minat tazaljul. Ini kada aman daripada guncang. Mima apa guncangnya? Ditaskiki musyakikin lantaran ada kena nang ma. Maka ragu apa? Maka ragu apa? Ada kena nang ma. Nah, bisa baoh? Bisa berubah kena tasdiknya di hati itu tadi. Apa ujar bang raja? Lalu ada misalnya orang nange basurban gonol, basalum kuy, tasbih gonol, pakaian pulang serba putih, harum babanaran, mencelang pulang orang nabe jalan ke sebanyu memadahkan. Mana aku ni? Nyawa apa? Di hati? Belum percaya bahwasanya Tuhan bersifat wadaniyah. Salah nama. Yang memadahkan Tuhan bersifat wadaniyah, tapi bisa berjalan di atas banyu. Muhanya kada mencelang. Mengadakan Tuhan kepada wadah niat mencelang itu bisa berubah nih ditaskikin musyakikin lapang taklidi ujar-ujar aja namunnya bisi dalil kada kaya kada tahu biar kaya mengapa orang mengapa. Nah misal malam dahulunya itu kita beli pulang buru ada di rumah ujar habar ada dong babar buruhnya ada bang Dada sidin merada. Abah boleh jadi kena dajar. Pulang bawa abah. Tapi kalau melihat canda sidin ada, apalagi melihat suara sidin, mendengar suara sidin, mendengar kalam sidin, apalagi di hadapan, ada bakal lagi biar kenapa orang badakan ke dada. Kada mau abah hilang di hatinya. Yakin banget udah sidin ada, ya udah berhadapan. Udah, ujian waktu itu udah mendengar kalam sidin, jadi kan melihat canda sidin. yang bisa berubah tadi unda ujar habar. Nah mbah di mapa andai kata kita ujar habar aja kada bisa dale nang kaya mapa ba iman ka kita ba iman aja sudah ngarannya gin iman taklid ba iman kada banget tetapi badosa dan di mana dosanya kada mencari dalil sebutin. Kenapa? Disuruh mencari dalil. Kenapa kada? Itu dosanya. Walaupun beriman dia sebutin. Nah kedua bahaya. Di mana bahayanya ini? Bisa. Gete-gete lonjong. Ini bisa. Wal hakiki yo. Adapun iman yang hakiki kah? Tahkiki kah? Nah sama aja tahkiki, hakiki sama aja lah. Wal hakiki wa atmin apa nang iman tahkiki kada huwa an yaqiya qal bahu ala wahdaniyatillahi ta'ala bahwasanya memperkokoh ia akan hatinya atas wahdaniyat Allah subhanahu wa ta'ala kokoh bana di hatinya kokoh asal makna ya itu melipat untuk menggundalakannya itu memperkuat di dalam hati nang Allah bersifat badannya. Mewadah niatnya kan tidak, tidak af'al, tidak asma, tidak sifat laharannya. Kalau semuanya kan ini sudah yakin di hati wadah niat. Nangkai mapa arti yakin bujur di hati itu deh. Ngelihat tu iya, nangkai mapa iman tahkikinnya bihaisu lau khalapahu ahlul alami bima pawiyya alaihi qalbu lama wajada fi qalbi dallatan. Andai kata seluruh alam semesta basalahan pendapat lawan nang di hatinya tadi kada berubah. Kita orang bahagis kada kaya inya, ya ta inya kasih ngomongan. Kenapa? Nah kalau mun badalil bebenaran orangnya bang badan yang jaku tadi kan orang berhadapan nonton gurunya mendengar pulang lawan kalam sini melihat pulang lawan wajah si den biar nang lain sealaman ngadakan guru kadada bawa balenya yang obahan. Nah jadi iman kasyfiyah, iman kasyat ini yaitu iman musyahadah, iman yang daripada syuhud hatinya lain daripada iman yang badalil biasa lah, apalagi lawan taklidi itu tadi lain ngerti lah. Jadi bapa makom makom tahnan wal istidlaliyo nang istidlali nang kaya apa huwa an yastadillah minal masnu'i ala sani'i. Nah ini nang badalil bahwasanya orang itu menjadikan dalil daripada nang diperbuat atas nang memperbuat. Nah itu jadinya kalau kau menembusnya, menembus kepada nang memperbuat tak ada kawa dulu mengkada melewat ulahannya. Jadi sesudah inya tadi melihat ulahan hanyar inya kawa mengetahui nang mengulah. Jadi di hatinya nang mana nang parak dulu ulahan nang parak dulu di awak di hatinya hanyar nang mau mengulah. Paham gak kak? Ya kabar lapis kak. Hah? Ada nang tahkiki kada? Nang maulah ada berlalu? Jadi dia kaya apa kan ada keobahan lagi? Nah ini tahkiki. Ya nang muhakikin kak. Nang ahli tahkik. Ya ini orangnya. Terapian nih insya Allah mudah-mudahan. Nah mendengarkan pada tegalah kita. Wani habis-habisan duit nang ini kalau men imam tahkiki itu nya kada kurang nya kada takutan susah habis duit dibayarkannya kada takutan susah Abu Bakar Siddiq. Nah Allah dan Rasul jangan tinggal dia lagi kada ada kisah imannya tahkiki hebat banget. Bilal kayak apa dipupul orang diparut di kemaluan di dada di muha di batis sudahnya dijarat pulang diandak ditelanjangi pulang diandak pulang belakangnya ini ke atas batu harinya nang panas limpat di negeri Arab pulang musim panas dicatok. Kenapa jawaban ahad jarinya bilang ya kalau ada niat iman ulang tahkiki sudah palihatnya nang memasungnya lain sudah pada Abu Jahal. Napa? Palihatnya nang memasungnya lain Abu Jahal, palihat hatinya napa? La ya'riful bala illa man 'arafal mubli. Kepada orang itu radhiyallahu anhum. Kita itu sudah dapat berkatnya ya. Dengan istilah lagi mau syukur mendapat sakit itu orang-orangnya. Wal istidlali huwa an yastadilla anil masnu' ala sani'i wa minal athari ala al mu'athiri. Ya kan, daripada bakas atas nang mambah nang membakasi. Ini kalau jadi nang mana nang tarak di hati kita bakas kada. Bakas tapi melihat bakas lalu ingat lawan nang membakasi ta. Habis fal atharu ya dunnu ala al mu'athiri, nyata aja sudah apabila bakas mesti ada nang membakasi. Wal binahu ya dulu alal bani, bermula bangunan menunjukkan ada si tukangnya. Tukangnya ada entahlah ha nah itu artinya ta menunjukkan tukang tak ada kada tentu tukang kalau melihat kan tukangnya ya kalah cuma mesti ada napa tukangnya kada nyengot kalau kada ada tukangnya kada mau. Nah jadi dalilnya napa ada tukang, dalilnya ini ulahan si jin. Wani madahkan ada tukang karena dalilnya. Mes wa apalagi tadi wal masnu'u yadullu ala sani'i. Nang diperbuat itu menunjukkan atas nang berbuat. Ya kan? Ulahan kita menunjukkan nang maulah. Itu ada maulah. Wal ba'ratu sampai ke sini. Tahi onta sampai ke tahi onta. Kenapa? Karena imam anu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Abdantani sedang kan tinggal di Makkah kan. Jadi mau mempamakan tu mengkaya binatang di Makkah juga nang kebanyakan dipakai orang Arab Makkah yaitu onta. Nah itu. Jadi tahi onta tadulu alal ba'ir itu menunjukkan atas si ontanya mesti ada kalau nang mengeakan. Masalan artinya itu misal aja bang jasidir. Idil asaro karena bawasnya bakas bila muasirin sonder nang membekasi itu muhalun mustahil ujar orang bahasa kebenari kadang mustahil kadang mustahil artinya kadang masuk di otak kadang masuk di otak. Nah tuntung sering mencita paham sudah kita duduknya iman, artinya iman, bahaginya iman, dalil macam-macam sudah paham. Kita jadilah masalah tuntun. Tunggu dikit aja nih, jangan tapi diberak-berak. Anu nih pulang nih. Pokok kerukunan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa yakfi fi dhalika ma'rifatu ahkamiha abdhahirati. Ya kan? Wala yajibu ma'rifatu daqa'ikiha. Dan cukup pada yang demikian itu. Pada yang demikian itu. Daripada ilmu agama. Nah. Cukup pada ilmu agama. Mengenal hukum-hukumnya. Nang di luaran. Nang di luaran aja. Kah? Itu cukup aja. Nang di luaran aja. Nah, jadi baratlah. Kada wala yajibu ma'rifatu daqa'iqiha, kada wajib mengenal nang di dalam-dalam nang halus-halusnya kada amin kenapa nang disuruh kaji nih. Habis padzahiratu nang nampak-nampak aja nang wajib kita belajar nahwu saun pama ta'allumi kalimatayis syahadati, belajar akan dua kalimat syahadat. Belajar nih tuh bacaannya, belajar dulu entahlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bisa nih tuh tak belajar, jangan nambah sudah di hadapan penghulu hanya belajar bahari jua nih tuh tak ulang nakal di hadapan penghulu dulu belajar syahadat Nah, wah ini kada belajar lagi sudah sahadat kita di depan pengulo lagi kelas anak umur 6 tahun gin di kelas nang nol kecil sudah tahu nol kecil sudah tahu di 2x5 sahadat ini karena kamu ini untung banget ya kamu ini kum Islam 5:1 jarnya ini ada di depan kemanakan kata kemanakan ya kemanakan tadi kan ya tunggu nambah aja nak pendangan apa nah hasil sekolah hukum Islam ada 5:1 satu intinya yang dirinya lagi lupa mengucap 2x syahadat jadi lu membaca pada urum manung mengucap jarham pada membaca ucap 2x syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah artinya apa hanyar sekolah nol kecil nang sudah segala putih macam-macam bulu katiak putih ini lalu kada bisa misalnya meruginya paksa mangan anak pulang nah mangan anak pulang enggak boleh anak pulang kita enggak boleh belajar 2x syahadat nah membacanya jangan sampai kada bisa kalau sadu'al sadu Allah ilaha illallah sadu anna muhammadan rasulallah membaca luput kada bintu kada ngejar dulu orang itu wajib belajar itu wapahmi maknahuma dan seperti memahami arti keduanya nah ya kan nah, apa tadi artinya nah itu panggil aku naik saksi bosnya tidak ada Tuhan sembahnya semuanya melainkan Allah Ta'ala dan aku naik saksi bosnya Nabi Muhammad adalah pasuruh Allah Ta'ala yang sudah wapah ni makna humat bihaisu ya jazimu itiqaduhu bidalik nang kaya apa orang paham ya kah kan tadi belajar bacaannya paham maknanya nang aran paham maknanya pulang nang kaya apa bihaitu yajidimu itiqadu bidalik dengan sekira-kira kuat iktikatnya dengan yang demikian itu jazam tak kuat iktikatnya dengan demikian kalau orang iktikatnya sudah kuat atau jazam dengan makna 2x5 syahadat maka hidupnya diberi Tuhan ketentraman ketentraman batin nang selalu mengatur ketentraman zahir. Pahamlah. Nah ini. Yadrib lam yadrib. Lam yadrib. Yadrib kalimat PL alamat ya huruf na itu hukumnya na jazam. Ini sahih jazam. Hukum jazam ini jazamnya. Nah, amil lam alamat jazam sukun tentram tenang. Nah ini tenang seperti orang mati aja lagi tenang. Ini tanda-tanda jazam alamat jazam lah. Entahlah ini dari situ aja dulu jangan penipuan. Kena aja kita bersahit. Ini aja dulu nah. Udah mati nah. Lah, minta. Minta lah, ini jazamnya lah. Tenang, kalau sudah tenang itu iya. Ini kada mau lah menang tenang ini menang kada sayur akhir. Namun ini kada sayur akhir, kada mau sukun, kada maunya. Mesti harus keillah aja lalu kita ada kisah. Ini yang dianukan kan sukunnya aja. Otomatis mesti sahih husnul khatimahnya. Mesti aja sudah ini. Sukun mesti aja kan. Mesti apa? Mena. Boleh yakin-yakin. Tentram. Kalau di Qur'annya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Nah kalau sudah kayak itu tak enggak lah nah tenang ini yang dicari orang sukun tumakninah ini seluruh dunia orang mencari sampai ujarnya kalau di sini masih kada tenteram, kalau ada undah hendak di atas aras sekira terang hendak kesananya mencari ketenteraman jiwa. Padahal sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an kalam Allah taala ala dzikril tatma'innul qulub, tapi syaratnya aman dulu orangnya. Nah ini jazam bujur-bujur dulu. Jadi lamun kita sudah belajar dua kalimat syahadat maknanya paham tapi masih aja kada tentram lagi, nah itu kira-kira ada muqtalul akhir. Atau itu bangsa isim mankus atau isim apa maksur nih toh takbir aja. Nah ini ya jizim bijazmi fi ya apa bihasu ya jizim fi qadu bidai halal walau antaklidin macamnya sekalipun betak. Nah jadi jelas sudah apabila kita bertaklid ujar dan aja tadi kada badal sudah mau ini ya kah sudah mau min, tapi bisa napa kada bisa ada goyang dan masih bedol. Masa coba masuk ke dalam sedikit. Qauluhu an taqlidin adakah? Iya kah? Wa huwal akhdhu biqaulil ghairi, arti taqlid itu cuma umpat lawan pandai orang. Ujar minta kalau tah. Oh, ujar tontong. Ujar abahanan.